Kalau syaitan nak taubat, adakah Allah akan terima taubat ni? Soalan mau. Allah menerima semua taubat hamba ni. Faham tak? Semua taubat. Hak jadi tokca Tuhan terima. Masuk Islam, habis. Pada dia tokca tu bagian sebuah berala, dia boh dulu. Ha? Dia pala haliang Tuhan terima. Maka kalau mu tahu ada mana-mana syaitan hak nak masuk Islam, khabar lah. InsyaAllah Tuhan terima. Nah, ha. Cuma kita royak ni barang raib syaitan, barang raib, barang tak nampak. Dia kafir sampai ke bila-bila. Yang adanya jin syaitan yang masuk Islam. Hak tu boleh. Atas nama iblis tak boleh. Walau bagaimanapun syaitan terkena pada dua. Yang pertama jenis jin, yang kedua jenis manusia. Iblis daripada jin juga. Jadi syaitan ni adalah syaitan jin yang jahat-jahat. Jin yang tersangat jahat seperti iblis. Sebab tu iblis boleh dikatakan syaitan. Syaitan bukan makhluk, dia gelorang. Nampak? Gelorang, dia bukan makhluk. Gelorang bagi manusia yang terlampau jahat. Gelorang bagi jin yang terlampau jahat. Nampak? Ha, jadi kalau jin kafir masuk Islam, dia bertaubat, Allah terima. Tapi ada pun iblis, sebut dalam kitab-kitab tafsir, dia kekal kafir sampai bila-bila.